إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني. Assalamualaikum sahabat PP, welcome to my channel. Sebelum lanjut, yuk bantu channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semua bagian nanas itu dia punya bromelin. Bromelin itu enzim, dia anti kanker. Tapi salah satu bagian yang terbaiknya untuk digunakan untuk sinusitis adalah ini. Apa saja manfaat buah nanas untuk pencernaan tubuh? Semua buah yang tumbuh di muka bumi kebanyakan membawa khasiat baik dan bermanfaat, tidak terkecuali buah nanas. Buah ini merupakan buah iklim tropis yang tumbuh tidak mengenal musim, alias tumbuh sepanjang tahun ya, sahabat PP. Gizi yang bisa didapatkan dari nanas antara lain vitamin C, vitamin B6, dan vitamin B1, serta folat. Selain gizi tersebut bermanfaat, ada unsur lain dari nanas yang berperan baik untuk sistem pencernaan manusia. Simak apa saja manfaat mengejutkan dari buah nanas. 1. Mengandung enzim baik untuk pencernaan. Menurut Medical Center di Maryland University, buah nanas juga memiliki enzim pencernaan baik yang disebut bromelain. Enzim ini merupakan campuran dari enzim proteolit yang membantu usus untuk memecah dan menyerap protein lebih banyak. Manfaat lain dari bromelain ini juga mampu meringankan masalah perut seperti sakit perut dan diare. 2. Melancarkan sistem pencernaan. Buah nanas secara alami memiliki kandungan yang kaya serat. Fungsi kaya serat ini baik untuk meningkatkan sistem pencernaan. Biasanya, makanan yang tinggi serat gak susah larut dicerna, tapi tidak demikian dengan buah nanas. Manfaat buah nanas untuk pencernaan ini tidak sampai situ saja loh. Nanas memiliki sejumlah kandungan vitamin dan mineral yang mampu menyerap air pada usus. Untuk sistem pencernaannya normal, perlu mengkonsumsi 14 gram total serat dari 1000 kalori perharinya, dan itu bisa didapatkan dari buah nanas. Menurut Colorado State University Extension, makan buah nanas setengah potong saja mengandung 2,2 gram total serat makanan. Jadi sudah tahu kan, butuh berapa potong nanas untuk mendapatkan 14 gram? 3. Buah nanas menangkal sakit akibat perut kembung. Biasanya, kembung ditandai dengan perut yang membesar dan ada tekanan gas yang lebih kuat. Namun, tak perlu khawatir untuk mengobatinya. Cukup dengan makan buah nanas, makanan lain yang menyebabkan reflux atau gas pada pencernaan muncul bisa diredakan secara alami. Kembali lagi dengan kandungan bromelain dan fiber dari buah nanas yang bermanfaat untuk sistem pencernaan. Selain itu, bromelain memiliki sifat yang menenangkan pada perut. 4. Mencegah kanker usus. Makan buah nanas selain untuk pencernaan juga bagus untuk mencegah kanker pada usus. Kandungan antioksidan dari vitamin C mampu melawan sel-sel kanker dalam tubuh. Selain itu, buah nanas juga kaya kandungan antioksidan lainnya, termasuk vitamin A, beta-karoten, bromelain, dan berbagai senyawa flavonoid. Buah nanas juga mampu menangkal radikal bebas yang kuat akan penyebab pertumbuhan kanker. Nanas memiliki perpaduan antara rasa asam dan manis yang menyegarkan. Buah berwarna kuning ini seringkali diolah menjadi minuman. Tidak hanya rasanya yang menyegarkan, nanas ternyata memiliki kandungan gizi dan kekayaan vitamin. Di balik kulit yang sedikit tajam, nanas mengandung nutrisi, vitamin, dan mineral yang penting yang sangat dibutuhkan tubuh untuk bekerja optimal. Berkat kandungannya, manfaat nanas untuk kesehatan manusia cukup banyak. Nanas merupakan buah penghasil antioksidan. Vitamin A dan C dari nanas merupakan sumber antioksidan. Kandungan nutrisi lainnya pada nanas diantaranya adalah fosfor, kalsium, kalium zat besi, magnesium, natrium, dan gula buah atau sukrosa. Selain itu, nanas sangat rendah kalori. Satu buah nanas segar hanya mengandung 82 kalori saja. Manfaat nanas untuk kesehatan manusia sangat banyak. Nanas dapat meningkatkan kemampuan penyembuhan yang lebih baik, serta meningkatkan kekuatan dan daya tahan tubuh. Penelitian ilmiah telah menemukan bahwa nanas bagus untuk penyembuhan dan bersifat antiinflamasi selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya buah nanas sangat baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan. Bagi kamu yang memiliki keluhan kadar gula rendah, nanas adalah salah satu buah yang bisa mengatasi keluhan kamu. Manfaat nanas untuk kesehatan diantaranya adalah meningkatkan gula darah. Nanas mempunyai kadar gula yang tergolong tinggi. Kamu dapat mengkonsumsi nanas untuk menambah kadar gula kamu. Buah nanas juga mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sumber utama antioksidan dari buah nanas adalah kandungan vitamin C-nya. Selain itu, asam amino pada nanas juga berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kedua zat tersebut sangat diperlukan tubuh untuk memperbaiki kerusakan sel akibat radikal bebas. Dengan demikian, manfaat nanas untuk kesehatan adalah menjaga stamina kamu agar tetap fit. Kandungan buah nanas baik dikonsumsi untuk mencegah osteoporosis. Kandungan mineral mangan pada buah ini membuat manfaat nanas untuk kesehatan adalah membantu memperkuat tulang. Kandungan mineral mangan tersebut juga sangat dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan-jaringan tulang. Secangkir jus nanas akan cukup memberi asupan hampir 3/4 dari mangan yang kamu butuhkan setiap hari. Tidak hanya bekerja untuk memperkuat tulang, tetapi juga akan memperkuat jaringan ikat, tendon, ligamen, dan lain-lain di sekitar tulang. Salah satu cara mengambil manfaat nanas untuk kesehatan adalah dengan meminum jus nanas setiap hari. Kebiasaan ini akan membantu mengurangi kerusakan tubuh akibat radikal bebas. Nah, sahabat BP, itu tadi adalah beberapa manfaat mengkonsumsi buah nanas. Ingat ya, tetap jangan berlebihan, karena suatu berlebihan pastilah tidak baik. Oke, ikuti tips berikutnya di BP Channel. Terima kasih. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح هدايا صاحي كي